Selamat siang semua, responel kita goyang lagi yuk. Yang berlumur dosa, ku datang mengharap sisa-sisa cinta. Aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Bareng Nyupalapa Ramayana Hasil. Terima kasih. Hasil. Atas perasaan yang telah terjadi, aku tak mampu untuk mendustai. Walau ku tahu kau wanita penghibur. Terima kasih. Bagiku dirimu bagai mutiara, walaupun berkubang di dalam lumpur. Sisa cinta, aku tak peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Tak aku.